بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين أيها الطلبة حفظني وحفظكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm. Kita memasuki pada bab yang keempat yang menerangkan tentang kitab-kitab para penuntut ilmu serta fatwa tentang ilmu dan faidah-faidah. Kita memasuki pasal yang pertama, yaitu kitab-kitab para penuntut ilmu. Sebelum kita memulai pada pasal ini, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah akan menerangkan beberapa perkara yang penting. Yang pertama, kaifa nata'amalu atau kaifa tata'amalu ma'al kitabi, bagaimana kita bermuamalah bersama kitab. التعامل مع الكتاب يكون بأمور. Bertaamul bersama kitab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli atau memiliki kitab-kitab. Yang pertama, ma'rifatu mawdhu'ihi. Seorang mengenal pembahasannya, tema yang ada di dalam kitab apa. Ini penting untuk mengenal temanya, pembahasan yang terkandung di dalam kitab tersebut. Seperti contoh misal tentang ilmu, Kitabul Ilm misalnya. Berarti di situ akan diterangkan tentang hukum menuntut ilmu, kemudian keutamaan-keutamaan dari menimba ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, definisi ilmu yang dimaksud itu bagaimana. Ini. Jadi ketika kita ingin mengenal kitab-kitab, kenali dulu pembahasannya apa. Misalnya pada masalah fikih, ya cari kitab fikih yang membahas tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Hatta yastafidal insanu minhu, sehingga seorang pun akan mengambil faedah darinya, akan mengambil manfaat darinya. Li'annahu yahtaju ila takhassus, karena itu memang membutuhkan untuk memfokuskan diri, butuh fokus dalam membahas sebuah ilmu. Rubbama yakunu kitab sihr atau sya'wadzah atau batil. Terkadang barangkali kitab itu adalah kitab sihir. Kitab jampi-jampi yang berisikan tentang mantra-mantra atau bahkan kitab-kitab yang batil. Sehingga seorang bisa mengenalnya. Pembahasan yang terkandung di dalamnya. Kayak kitab primbon, ya kan? Primbon Jawa. Nah, ini enggak perlu. Kurang lebih, ya isinya seperti itulah. Mirip. Fala budda min ma'rifati mawdhu'il kitabi hatta tahsula al-fa'idah minhu. Maka harus seorang mengenal pembahasan kitab sampai ya faedah itu bisa didapat darinya. Ini yang pertama, mengenal tema atau mengenal pembahasan yang terkandung di dalam kitab tersebut. Jangan sampai seorang membeli kitab, ternyata itu kitab yang berisikan tentang kebatilan. Atau kitab yang berisikan tentang khurafat. Atau kitab yang berisikan tentang sihir dan perdukunan. Ini jangan sampai. Dulu di Damaj, ya, ada kitab-kitab yang dirantai. Artinya ini dilarang untuk membaca kitab-kitab tersebut. Tidak boleh. Karena berisikan tentang kebatilan. Nah, ini yang pertama. Kenali dulu pembahasannya. Asani yang kedua, sebelum kita jauh untuk memiliki kitab-kitab, maka ma'rifatu mustalahatihi, mengenal istilah-istilahnya yang digunakan oleh kitab-kitab tersebut. Li'anna ma'rifatal mustalahat yahsulu biha annaka tahfazu awqatan katsirah. Karena mengenal istilah-istilah itu akan menghasilkan dengannya bahwa kamu akan menjaga waktu yang banyak. Wa hadza yaf'aluhu al-ulama fi muqaddimatil kutub, dan ini dilakukan oleh para ulama di awal-awal kitab. Jadi biasanya di awal-awal kitab para ulama menerangkan metode pembahasan yang ada di dalam kitabnya, yang ada di dalam karyanya. Famatsalan na'rifu anna sahib bulughil maram. Maka sebagai contoh misal, kita kenal bahwa penulis kitab bulughul maram. Siapa penulis kitab Bulughul Maram? Di. Tahu enggak di? Lor di. Hah? Tahu enggak? Enggak tahu. Sering tapi sering dengar ya. Di dalam Bulughul Maram. Apa li? Wili? Siapa penulis kitab Bulughul Maram? Siapa? Wallahu a'lam bissawab. Antum belajar kan? Saya sering membaca itu, Kitabul Jami' Bulughul Maram, hari Sabtu sore bersama Al-Ustadz Ali Mahdi. Itu kita bulughul maram itu. Ya kan? Tiap minggu kan kita dengar kan? Nah, iya. Artinya bukan sekali tok kita dengar kita bulughul maram. Siapa penulis kita bulughul maram? Fa Dafa. Masya Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama beliau Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Contoh ya, penulis kitab Bulughul Maram, Iza qala muttafaqun alaihi, apabila dia mengucapkan muttafaqun alaihi, yakni rawahul Bukhariyu wa Muslim. Maka yang dimaksud dengan muttafaqun alaihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi itu artinya yang disepakati. Muttafaq itu yang disepakati atasnya. Nah, yang dimaksud muttafaqun alaihi itu Bukhari Muslim. Kadang Ibnu Hajar menyebutkan rawahu tsalatsah. Diriwayatkan oleh tiga. Pakai istilah itu. Kadang rawahul arba'ah illa Abu Dawud misalnya. Nah, kita kenali dulu istilah-istilah yang dimaksud. Lakin sahib al-muntaqa, akan tetapi penulis kitab al-muntaqa karya Abul Barakat Majduddin Abdussalam Ibni Abdillah yang disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menjadi kitab Nailul Autar. Ala khilafi dhalik, beliau menyelisihi muttafaqun alai yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Fa idza qala sahibul muntaqa muttafaqun alaihi, maka apabila penulis kitab al-muntaqa mengatakan muttafaqun alaihi, fa innahu ya'ni rawahul Imam Ahmad, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi ada satu tambahan, yaitu Al-Imam Ahmad ketika beliau mengatakan apa? Muttafaqun alaihi. Berarti Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kalau penulis Bulughul Maram Bukhari Muslim saja. Jadi kenali dulu istilah-istilahnya. Apa yang dimaksudkannya? Wa kadzalika fi kutubil fiqhi yafruqu katsirun minal ulama bainal qawlain. Demikian juga pada kitab-kitab fiqih. Banyak dari kalangan para ulama membedakan antara al-qawlain, dua qaul, dua ucapan, wal-wajhain, dua jalan, wal-riwayatain, dua riwayat, wal-ihtimalain, dua ihtimal, yakni kemungkinan-kemungkinan. Fariwayatani anil imam walwajhani anil ashab, ada dua riwayat dari seorang imam, ada dua jalan dari al-ashab. Siapa itu al-ashab? Wahum ashabul madhabil kibar ahli tawjih, dan mereka adalah para pengikut madhab al-kibar ahli tawjih yang mengarahkan. Berarti murid-muridnya al-imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik Ibnu Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. rahimahumullahu ta'ala. Nah ini para pengikut-pengikutnya. Wal ihtimalani litaraddudi baina qaulain. Adanya dua kemungkinan karena adanya taraddud. Adanya keraguan-raguan antara dua ucapan. Wal qaulani a'ammu min dzalika kullih. Ada dua ucapan itu yang lebih umum dari itu semua. Artinya mereka memiliki istilah-istilah yang berbeda-beda. Kenali ini istilah-istilahnya. Sehingga ketika kita membaca kitab-kitab mereka, kita tidak bingung. Kita sudah jelas. Kita sudah terang. Oh, kalau ini mengatakan seperti ini, maka ini maksud ini. Seperti apabila ahlul hadis, para muhaddithun itu mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam fil hadis, disebut Syekhul Islam dalam bab hadis, maka yang dimaksud Syekhul Islam dalam bidang hadis adalah Al-Imamu Ahmad Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Tapi kalau yang menyebutkan Syekhul Islam secara umum, secara mutlak, maka itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Jadi ada istilah-istilahnya, kenali dulu. Kadzalika yahtaju an ta'rifa mathalan idza qala al-mu'allifu ijma'an aw wifaqan. Demikian juga butuh untuk kamu kenali sebagai contoh muallif, penulis kitab mengatakan ijma', ini telah terjadi ijma' atau telah terjadi wifaqan, kesepakatan. Idza qala ijma'an ya'ni bainal ummah. Apabila mengatakan ijma', maka berarti antara ummah, yakni para imam. Ini ijma', telah terjadi ijma'. Wa idza qala wifaqan ya'ni ma'al a'immati tsalatsah. Apabila mengatakan wifaqan, maka yang dimaksud ma'al a'immati tsalatsah. Kama huwa istilahu sahibil furu' fi fiqhil Hanabilah. Sebagaimana itu digunakan istilahnya oleh sahib al-furu' dalam fikih al-Imam bermadhab Hambali. Kitabul Furu' itu karya Ibnu Muflih, Muhammad bin Muflih Abu Abdillah, Muhammad bin Muflih bin Muhammad Abu Abdillah. Naam. Wa kadzalika baqiyatu ashabil madhahib kullun lahu istilah. Demikian juga ya para pengikut imam-imam madhab, masing-masing mereka memiliki istilah yang berbeda-beda. Falabud an ta'rif istilah al-mu'allif. Maka harus seorang penuntut ilmu untuk mengenal istilahnya al-mu'allif. Mengenal istilahnya penulis kitab. Nah, nyambunglah. Kayak al-imam at-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Itu juga maknanya lain. Beda hanya dengan ulama yang lain mengatakan hadith sahih. Ini hadith hasan kok sahih. Padahal hasan dan sahih itu berbeda. Tapi itu digunakan oleh al-imam at-Tirmidzi. Nah, kenali istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam ya menuangkan ilmu-ilmu mereka dalam kitab-kitabnya. Ats-tsalits, yang ketiga, adalah ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu mengenal gaya bahasa dan ungkapan-ungkapannya dari seorang penulis kitab. Walihada tajidu annaka idza qara'tal kitab, oleh karena itu kamu dapati bahwa apabila kamu membaca sebuah kitab, awwalu ma taqra, yang pertama kali apa yang kamu baca, la siyama fil kutubil ilmiyah, terlebih dalam kitab-kitab ilmiah, al mamlu'ah ilman, yang dipenuhi oleh ilmu, tajidu annahu tamurru bika al ibarah tahtaju ila ta'ammulin wa tafkirin fi ma'naha. Kamu pasti akan dapati di situ ungkapan-ungkapan yang butuh untuk lebih diperhatikan, untuk difikirkan secara lebih dalam memahami maknanya. Ada. Kayak misalnya seorang ulama mengatakan at-tawani minal khasarah. At-tawani minal khasarah. At-tawani ini gaya bahasa yang tinggi, yang artinya futur dari beramal, malas, ajzun anil amal, malas dari beramal. Beda halnya kalau orang cuma mengatakan kaslan, itu kan jelas orang sudah paham ini kaslan, huwa kaslan, dia itu pemalas. Tapi ini tawani, ini bahasa yang lebih, cara ilmu balaghahnya itu sastra, sastranya itu lebih. Nah at-tawani minal khasarah, itu kenali apa ini maknanya tawani ya. At-tawani termasuk di antara kerugian. Oh, ternyata yang dimaksud at-tawani itu ajzun 'anil amal, yakni al-kasal. Nah, malas untuk beramal. Termasuk di antara kerugian, malas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafiqun dengan sifat yang malas. Ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala. Mereka berdirinya itu dalam keadaan apa? Malas, bebeh lah cara Jawanya. Bebeh. Kalaupun sudah berdiri itu kelihatan, bebeh kan. Kan kadang ada yang gitu kan? Nah, ingat itu. Itu ciri atau sifatnya orang munafik itu begitu kalau sholat. Malas, bebeh. Malas ini bisa diterjemahkan kemana-mana. Malas mendatanginya, malas ketika berdirinya. Jadi enggak serius, enggak apa namanya? Tidak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sebuah ibadah. Berarti sebaliknya, yang bersegera, yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah kebaikan, itu ciri daripada ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Gitu kan? Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Ada isyaratun latifah, ada sebuah isyarat yang halus, yang lembut, bahwa satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah bersegera dalam menjalankan sebuah ibadah, menjalankan sebuah amalan, bersegera. Ini berarti cirinya orang-orang yang bertakwa. Bukan ciri orang-orang yang bertakwa itu dengan ngaku-ngaku. Ini kita bertakwa kepada Allah. Enggak. Bukan ngaku-ngaku. Bersegera dalam mengamalkan sebuah ibadah. Semangat. Al-musara'ah. Sebagaimana sebaliknya orang-orang munafik pun malas. Ya? Ada yang semangat, ada yang malas. Kan berarti antonim lah ya. ya kan? Bersegera dan bersemangat. Enggak ketemu. Orang yang bermalas-malasan, ini cirinya orang-orang munafik. Salat itu berdirinya kusala, qamu kusala, yura'unan nas. Naam. Nah, ini koreksi yang masyaallah. Ini kalau bersegera, ini cirinya orang-orang bertakwa. Kalau malas-malasan, berdirinya itu malas-malasan. Nah, biasanya ada fenomena kalau di dunia santri ya. Karena saya juga seumur-umur ini belum lihat. Jadi sengaja nunggu imamnya ruku. Nah, itu di dunia santri aja itu. Saya pernah melihat itu. Nah, kalau saya belum pernah. Tidak ada lah. Saya belum pernah melihat. Memang sengaja pada duduk-duduk di sana. Tuh, apa yang di situ, Mas? Nunggu imamnya ruku. Ini. Belum urung tumon lah. Wong sholat tengaring kanak-kanak ge. Nunggu imamnya ruku, urung tumon. Wong awamnya ngeranu sembayang, ya sembayang. Melebu-melebu. Greng. Gitu. Tapi kok ini yang udah. Kadang udah belajar. Nunggu apa antum? Nunggu ruku imamnya. Jadi kalau nunggu ruku. Takbir Allahu Akbar. Kayak jaran pada lari. Brodol sebelah sana. Ya kan? Nah, hati-hati tuh. Yang begitu. Nah, sengaja. Sebenarnya dia mampu dia. Dari langsung ikut serta sholat itu bisa itu. Kesof. Tapi memang sengaja. Sengaja. Ingat dong ini baik-baik ini. Sengaja. Jangan salah paham ya. Nah. Sekarang kalau belum ruku itu masih cerita bahas kelam. Udah wudu, udah siap di masjid. Kalau sudah. Allahu Akbar. Brodol. Pada merapatkan shaf saat itu. Yukhsha. Itu dikhawatirkan. Itu termasuk cirinya orang-orang yang malas. Seperti orang-orang munafik dalam mengerjakan sholat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kadang ada sebuah kalimat atau gaya bahasa yang seorang itu lebih untuk memikirkannya. Li'annaka lam ta'lifhu. Karena kamu belum terbiasa untuk membaca ungkapan-ungkapan demikian. Fa'idha karrarta hadal kitab alaftahu. Maka apabila kamu sudah terbiasa mengulang-ulangi, kamu juga akan sudah terbiasa. Paham? Nah. Oh, yang dimaksud seperti ini. Jelas ya? Wa hunaka aydan amrun kharijun 'anit ta'amuli ma'al kitab. Di sana juga ada perkara yang di luar dari berta'amul bersama kitab, wa huwa ta'liqu bil hawamish awil hawashi, yaitu memberi catatan kaki dengan al-hawamish atau al-hawashi. Al-hawamish ini yang di samping biasanya. Kalau al-hawashi ini yang di bawah. Jadi biasanya sebuah kitab kayak gini kan, serat mesti ada ruang-ruang sedikit lah. Di samping namanya hawamish, di bawah namanya al-hawashi. Atau kadang di atas sendiri ini matannya. Soalnya kecil-kecil ini. Ada. Diperhatikan. Fahaidha aydan mimma yajibu li talibil ilmi an yaghtanimahu. Maka ini juga perkara yang wajib, yang harus bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Wa idza marrat bihi mas'alatun tahtaju ila syarhin aw ila dalilin aw ila ta'lilin. Maka apabila kamu melewati sebuah masalah, sebuah pembahasan yang butuh kepada penjelasan, atau kepada dalil, atau kepada alasan, wa yukhsha ansahu fa innahu yu'allaqu, maka dan kamu khawatir ada sebuah pembahasan, ada sebuah lafaz yang dia lafaz ini butuh dalil, apa dalilnya, yang seperti apa dalilnya, dan kamu khawatir kalau ini kalau enggak dicatat lupa nanti, fa innahu yu'allaqu, maka kamu memberikan catatan kaki, imma bil hamish, ada kalanya dengan al-hamish, wa huwa alladhi 'ala al-yamin aw al-yasar, yaitu yang ke arah kanan atau kiri, aw bil hasyiah, atau dengan al-hasyiah, wa hiya allati fil asfal, yaitu yang ada di bawah. Wa katsiran ma yafutu al-insanu mithla hadhihi al-fawaid allati law 'allaqaha lam tastaghriq 'alayhi illa daqiqah aw daqiqatayn. Dan banyak ya apa yang manusia itu terluputkan darinya. Permisalan faedah-faedah yang seperti ini, banyak yang terluputkan, banyak yang terlewatkan. Enggak tahu faedah-faedah yang seperti ini. Coba seandainya dia itu menulisnya. Oh, pembahasan ini dalilnya ini. Oh, permasalahan ini dalilnya ini. Penjelasannya ini. Maka tidak butuh waktu lama, kecuali paling 1-2 menit saja. Dengan adanya apa? Al-hawashi wal-hawamish. Itu mencatat, menulis. Kalau belajar, ya, apalagi kalau belajar dengan bahasa Arab, biasanya sering ada hamishnya itu. Syekh biasanya menjelaskan, oh, masalah ini dalilnya ini. Pembahasan ini penjelasannya seperti ini dan seterusnya. Tsumma idza 'ada liyatadzakkaraha baqiya muddatan yatadzakkaruha wa qad la yadhkuruha. Kemudian apabila ya terulang untuk mengingatnya sekian waktu lamanya, dia akan ingat ketika dia memberikan catatan-catatan itu. Seperti seorang jika belajar hadis, belajar hadis, belajar sanad para perawi, anil a'mash misalkan, siapa al-a'mash, nanti akan lewat lagi nih Sahih Bukhari, atau anil a'raj, siapa itu al-a'raj, akan terlewati lagi. Nah, dia catat. Kalau sudah pernah mencatat, wah, ini dulu saya pernah mengambil faedah ini tentang al-a'mash, namanya siapa, kadang beliau punya kisah apa, itu dicatat dengan catatan kaki yang namanya al-hawamish. Santri, seorang penuntut ilmu juga harus perhatian dengan perkara yang demikian. Nah, seperti al-a'mash, al-a'mash ini seorang perawi yang terpercaya. Kalau kita belajar sahih al-imam al-Bukhari, kita akan melewati ini. Al-A'mash itu siapa? Nah, di mana beliau disebutkan bernama Sulaiman ibnu Mihran. Namanya Sulaiman ibnu Mihran. Seorang perawi yang terpercaya, tapi kadang kelakuannya aneh. Kelakuannya aneh itu kadang, ya aneh lah. Jadi kadang kalau beliau majelis hadis, kadang itu gelem ngidoni meng ke arah kanan gitu. Srot itu kadang. Ya makanya ya kidonan gitu. Kadang beliau begitu. Apalagi nanti murid-muridnya juga pinter juga. Harus lebih pinter lagi biar A'mas itu memberikan ilmunya kepada murid-muridnya tersebut. Karena beliau ini sangat ketat ini, dikenal sebagai seorang perawi yang ketat. Beliau ini agak rabun pandangannya. Pernah diceritakan, ya, Al-A'mas ini cukur sama muridnya. Sama muridnya harus pintar juga nih, biar A'mas ini ngasih hadis cukur separuh. Nah, kalau antum gak memberikan hadis, maka saya akan biarkan antum untuk begitu cukur separuh. Akhirnya mau gak mau, ya sudahlah. Ya, diberikan hadis. Ingat, cukur bersih. Artinya satu proyek ini rampung, dia juga bisa menuntut ilmu. Dapat hadis dari Al-A'mash. Pinter-pinteran. Nah, ini di ta'liq. Oh, A'mash ini memiliki, itu kan ajaib-ajaib kan? Artinya aneh-aneh kan? Ada aja. Nah. Jadi, ya, amrun kharijun. Perkara yang di luar dari ta'amul ma'al kitab. Adanya at-ta'liq. Adanya apa? Catatan kaki, baik di kanan ataupun di bawah, kanan kiri atau di bawah atas. Itu namanya al-hawashi. Naktafi bi hadzal qadar. Nuwasilu fi liqa'atin insyaallah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله